السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di pertemuan yang lalu telah kita mulai pembahasan tentang bab As-Sariqah, bab tentang hukuman pencuri. Ya, hukuman pencuri. Dan telah kita bacakan bahwa apabila seorang yang mencuri itu memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh syariat, maka dia bisa terkena hukuman potong tangan. Jadi apabila syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat terpenuhi di dalam perbuatan atau dalam satu perbuatan mencuri, baik orang yang mencuri ataupun nilai barang yang dicuri, maka hukumannya bisa sampai kepada potong tangan. Lalu apa syarat-syaratnya? Sebenarnya sudah kita bahas, tetapi tidak masalah kita ulang untuk menyegarkan apa-apa yang sudah pernah kita bacakan sebelumnya. Yang pertama, terkait dengan orang yang mencuri, dia haruslah orang yang sudah baligh, artinya sudah dewasa, berakal, dan dia mukhtar, artinya melakukan kejahatan itu atas keinginan sendiri. Dan terlepas apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang zimmi. Orang zimmi, ya, sudah pernah kita bahas, yaitu orang-orang yang tidak beriman, bukan orang-orang Islam. Ya, boleh jadi mereka adalah orang Yahudi atau Nasrani, tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kaum muslimin, ya, ahlul zimmah. Atau orang murtad sekalipun, ya, apabila mereka mencuri nisaban minal mal, harta yang jumlahnya telah mencapai nisab. Berapa nisab? Yaitu rub'u dinar, seperempat dinar. atau yang senilai dengan seperempat dinar. Fi hirzi mithlihi, yang mana barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Nanti akan dijabarkan oleh beliau rincian tentang definisi tempat penyimpanan. Wala syubhata lahu fihi, dan tidak ada syubhah, tidak ada kesamaran. Nanti akan disebutkan contoh kesamaran itu, yang dicuri bukanlah harta orang tuanya atau harta anaknya atau harta baitul mal misalnya. Ya, kalau ada syubhah, ada kesamaran, ya dia mencuri di baitul mal misalnya karena dia merasa dia punya hak di situ lalu dia ambil. Ini kan tidak bisa kita tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukuman potong tangan. Harus sangat hati-hati. Berarti kalau kita bagi, ini bisa menjadi dua bagian, para pemirsa Niaga TV. Ada syarat yang terkait dengan orang yang mencuri, ada syarat yang terkait dengan barang yang dicuri. Syarat terkait orang yang mencuri, agar bisa dijatuhkan hukuman, yaitu dipotong tangannya, dia harus adalah seorang yang dewasa, berakal, lalu mukhtar, melakukannya dengan keinginan sendiri, bukan dipaksa. Ya, itu terkait dengan apa? Dengan orangnya. Adapun terkait dengan harta yang dicuri, itu syaratnya adalah harus mencapai nisab. Ya, nisabnya adalah seperempat dinar. Ya, atau senilai dengan seperempat dinar di hari di mana barang itu dicuri. Dan yang kedua adalah barang itu telah ditempatkan di tempat yang biasa. Dan yang ketiga adalah la syubhata lahu fihi, tidak ada kesamaran terkait dengan harta tersebut. Sudah kita bahas, pertama kali dia mencuri dipotong tangan sebelah kanannya. Dalil-dalilnya sudah kita bacakan. Kalau mencuri lagi dipotong kaki sebelah kiri. Kalau kembali lagi dia mencuri, dipotong tangan sebelah kiri. Dan kalau kembali lagi dia mencuri, dipotong kaki sebelah kanan. Jadi bersilang ya, tangan kanan, lalu mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi pergelangan kaki sebelah kanan. Lalu bagaimana seandainya terjadi seseorang mencuri untuk kelima kalinya? Fa in ada uzzir, kalau dia kembali lagi mencuri setelah empat kali sebelumnya dia mendapatkan hukuman, maka hukumannya adalah hukuman ta'zir. Ya, hukuman ta'zir. Bentuknya hukuman itu nanti dikembalikan kepada pandangan hakim. Bagaimana hakim ya di pengadilan memandang kasus tersebut, dan dia nanti yang menjatuhkan apa hukuman. Lalu dikatakan di sini, fa in lam takun lahu yaminun quti'at rijluhul yusra, apabila dia misalnya tidak memiliki tangan kanan, dia mencuri tidak ada tangan kanannya, entah karena suatu kecelakaan atau cacat dan lain sebagainya, bagaimana menyikapi hal itu? Kata beliau, quti'at rijluhul yusra, maka yang dipotong adalah kakinya sebelah kiri. Jadi kalau dia mencuri, sebelumnya dia tidak pernah mencuri. Dia mencuri, dibawa ke pengadilan, terpenuhi semua syarat-syarat yang mengharuskan dia dipotong tangan. Tapi tangan kanannya tidak ada. Karena satu hal misalnya. Maka apa yang dilakukan? Quti'at rijluhul yusra, maka yang dipotong adalah kakinya yang sebelah kiri. Wa in kanat falam tuqta hatta dhahabat saqata alqata, seandainya seseorang sudah dijatuhi hukuman potong tangan, na'udzubillahi min dzalik, taruhlah tangan kanan yang harus dipotong, kemudian tangan itu putus bukan karena dipotong tangan tapi karena sebab yang lain, entah itu na'udzubillahi min dzalik ya, nas'alullah as-salamah wal-afiyah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kecelakaan. Ya. Padahal dia adalah orang yang sudah diponis apa? Dipotong tangannya. Tetapi belum dilaksanakan, terjadi satu peristiwa yang menyebabkan tangan kanannya itu hilang misalnya. Maka dalam kasus ini saqata al-qata, maka gugurlah hukuman potong tangan tersebut. Kenapa seperti itu? Li'annahu ta'allaqa bi'ainil yad al-yumna, karena hukuman itu terkait dengan tangan sebelah kanan. Waqad zalat, dan telah hilang. Fasaqata al-qata bisukuti mahallihi, maka gugurlah kewajiban potong tangan dengan apa? Hilangnya bagian tersebut. Beda dengan kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya memang sebelum dia mencuri, dia tidak memiliki tangan sebelah kanan. Ini beda kasus. Tapi kalau ini ada tangannya. Setelah diponis terjadi satu peristiwa yang mengakibatkan misalnya hilangnya salah satu bagian tubuh, dan berkebetulan itu adalah tangan sebelah kanan, maka dalam kondisi itu dia tidak dijatuhi hukuman, karena hukuman terkait dengan tangan kanan dan tangan kanannya sudah tidak ada. Wa idza quti'a gumisa al-maqta' bizaitil har, apabila bagian tubuh itu telah dipotong, quti'a, maka dicelupkan, gumisa, dicelupkan al-maqta' bagian yang putus tersebut bizait al-har, yaitu dengan minyak yang panas. Jadi na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau zaman dulu ya tidak ada pilihan kecuali itu. Kalau zaman sekarang mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Ya entah itu misalnya dengan dijahit atau dengan ada proses lah, ada proses apa namanya secara medis. Ya karena jangan sampai hukuman potong tangan itu menyebabkan dia kehilangan darah yang banyak lalu dia meninggal, itu tidak boleh. Itu dilarang. Oleh karenanya zaman dulu, karena apa teknologi kesehatan tidak semaju sekarang, ketika seseorang dipotong tangan itu bagian yang sudah putus itu langsung dimasukkan ke dalam apa, zaid al-har, yaitu minyak yang panas. Fungsinya adalah untuk menghentikan keluarnya darah. Untuk menghentikan apa, keluarnya darah. Oleh karenanya dikatakan di sini, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kasus pencurian. Kemudian setelah dilakukan apa namanya persidangan, diputuskan bahwa dia memang mencuri dan terbukti memenuhi syarat. Maka Nabi berkata, "Izhabu bihi faqta'uhu." Ya sudah. Kalau memang syarat-syarat yang ditentukan syariat telah terpenuhi, ya sudah, lakukan potong tangan, kemudian ihsamuhu, kata Nabi. Ya, kemudian apa? Ihsamuhu. Maksudnya kata para ulama artinya ditutup, yaitu entah itu dengan besi panas atau dengan minyak yang panas agar tadi apa? Agar menutup bagian luka tersebut sehingga darahnya tidak terus menerus mengalir yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, faqutia thumma utiya bihi, laki-laki itu pun dijatuhkan hukuman potong tangan lalu dia dibawa ke hadapan Nabi, lalu Nabi berkata, tub ilallahi azza wa jal, bertobatlah kepada Allah Ta'ala, kata Nabi. Laki-laki ini menjawab, tubtu ilallahi azza wa jal. Ya, aku telah bertobat kepada Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, taballahu alaik, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubatmu. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, fa in saraqa dunan nisab, apabila seseorang mencuri tapi jumlahnya tidak sampai nisab, tidak sampai senilai seperempat dinar, au min ghairi hirzin, atau barang yang dia ambil itu tidak pada tempat yang semestinya. Ya, tadi kita katakan syaratnya terkait dengan barang harus nisab, harus diambil, dicuri dari tempat yang biasa Nanti tempat biasa itu tergantung. Kalau buah di keranjang misalnya, kalau kebutuhan pokok ya di toko yang terkunci misalnya, kalau pakaian perhiasan ya di lemari yang terkunci misalnya. Itu namanya fi irzi, ya. Fa in saraqa dunan nisab, apabila seseorang mencuri tapi tidak sampai nisab, au min ghairi hirzin, atau dia ambil barang itu bukan di tempat yang biasa, ya, au malahu syubhatun, atau ada syubhat, ya, misalnya harta yang dicuri itu adalah harta baitul mal, atau harta milik anaknya, atau harta milik ayahnya, sehingga dia menyangka itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, maka nanti hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman potong tangan. Oleh karenanya dikatakan lam yuqta, ya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'u al-hududa anil muslimina mastata'tum. Hindarkanlah hukuman itu atas umat Islam semampu kalian. Ya, artinya kalau bisa dihindarkan kaum muslimin dari hukuman hudud, hukuman-hukuman seperti potong tangan atau rajam dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita menghindarkan atau menjauhkan kaum muslimin dari hukuman itu. Fa in kana lahu makhraj fa khallu sabilahu. Kalau masih ada kira-kira makhraj, jalan keluar, cari, biarkan dia keluar dari jalan itu sehingga dia tidak dihukum. Oh, dia kedapatan mencuri. Sudah nisab belum? Sudah nisab. Tapi yang dicuri adalah harta ayahnya. Fakhallu, ya udah biarkan saja. Karena ada syubhah, ada kesamaran di situ. Yang dicuri harta baitul mal, itu ada syubhah. Yang dicuri harta anaknya sendiri, itu ada syubhah. Ada kesamaran. Ya sudah, biarkan saja. Ya, tetap ditegur, diingatkan, dikasih nasihat, tapi tidak dipotong tangan. Karena potong tangan itu, kalau sudah dipotong, ya tidak bisa kembali lagi. Oleh karenanya harus benar-benar sangat-sangat hati-hati. Harus benar-benar dan sangat-sangat hati-hati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal imama an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil 'uqubah." Sesungguhnya seorang hakim lebih baik dia salah di dalam memaafkan daripada dia salah di dalam menghukum. Apa maksudnya itu? Seorang hakim di pengadilan, para pemirsa Niaga TV, lebih baik dia memaafkan seseorang, artinya memberikan vonis tidak bersalah, walaupun ternyata itu salah. Ya, walaupun itu salah. Daripada dia menjatuhkan hukuman ternyata itu salah. Artinya lebih ringan kita membebaskan seseorang walaupun ternyata itu salah dibandingkan kita menghukum seseorang ternyata itu salah. Ini mirip dengan perkataan lebih baik kita mengatakan seorang itu muslim ternyata dia bukan, dibanding kita mengatakan seseorang itu bukan muslim, ternyata dia muslim. Lebih baik saya salah menyangka, saya pikir dia muslim, ternyata bukan. Itu lebih ringan daripada saya menyangka seseorang itu kafir padahal dia seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita berhati-hati dalam segala hal. Apalagi kalau kaitan dengan tadi, hukum-hukum pidana. Sampai-sampai Nabi berkata tadi apa? Idra'u al-hududa anil muslimin mastata'tum. Hindarkanlah, cegahlah hukuman itu dijatuhkan kepada kaum muslimin semampu kalian. Artinya kalau masih bisa mencari makhraj, jalan keluar agar hukuman itu tidak dijatuhkan, maka itu bagus. Ya. Wahirzu kulli syai'in bihasabihi. Kalau kita bicara tentang berulang-ulang kita katakan syarat barang yang dicuri, satu nisab, dua adalah fi hirzi mithlihi. Barang itu ditempatkan memang di tempat semestinya. Apa definisi tempat semestinya? Yakhtalif, kata beliau, tentunya beda-beda. Bikhtilafil mal. Ya, ini mengikuti perbedaan jenis harta. Perbedaan juga negeri. Perbedaan juga kebijakan sultan, keadilan sultan, dan lain sebagainya. Fahirzu al-thiyab wal-nukut wal-jawahir wal-hulli as-sunduq al-muqfal. Sebagai contoh, kata beliau, tempat semestinya dari pakaian, uang, perhiasan, atau sesuatu yang berharga, itu biasanya diletakkannya di dalam sunduk al-muqfal, kotak yang terkunci. Kalau diambilnya misalnya dari depan rumah, di atas meja, emas misalnya berapa 100 gram, ya itu bukan di tempatnya. Ya. Itu bukan di tempatnya, ada kelalaian. Iya, tetap itu dianggap kejahatan. Ya, tetapi tidak sampai nanti pada hukuman apa? Potong tangan. Nanti hakim yang melihat seberapa kasus tersebut, ya. Lalu dikatakan wahirzul amtiati dakkakin al-muqfalah. Adapun tempat dari barang-barang dagangan, ya di toko-toko yang terkunci. Wa thamma harisun, dan ada penjaganya. Wadawab al-istobal, hewan-hewan ya tempatnya di kandang. Artinya kalau sapi itu lepas misalnya lalu diambil orang, jangan dibilang dicuri, karena dia tidak di tempatnya yang semestinya. Wal asas atau perabotan, suffatul bait, ya di rak. Ada kan suka lemari-lemari dari kaca tuh yang di tengah rumah diletakkan, itu namanya suffatul bait. Bihasbil adah. Walaupun ini dikembalikan juga kepada adat kebiasaan beda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Wahirzul kafan al qabr, dan tempatnya kafannya di dalam kubur. Karena di zaman Nabi, ya zaman dulu ada yang namanya apa? Nabash, yaitu pencuri kafan. Kok bisa ya para kebiasaannya? Ya mungkin karena kondisi ekonomi yang ekstrim, bisa saja. Ada yang namanya nabash. Dikatakan man nabasha qata'nahu, kata Nabi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Siapa yang mencuri melakukan nabash, kami potong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Naqib berkata, "Walau ishtaraka ithnani fi ikhraj nisabin faqat." Apabila ada dua orang yang kerjasama untuk mencuri dan harta yang mereka curi itu hanya mencapai nisab, jadi nilainya pas-pasan seperempat dinar. Artinya kalau dibagi dua, jadi seperdelapan dinar masing-masing. Apakah dijatuhi hukuman potong tangan? Jadi ada dua orang mencuri, lalu dia mengambil barang curian itu, setelah dilihat nilai barangnya hanya sampai seperempat dinar, tidak lebih. Apakah dua-duanya dipotong tangan? Dikatakan lam yuqta wahidun minhuma, maka dua-duanya tidak dipotong. Dua-duanya tidak dipotong, tapi diberikan hukuman apa? Ta'ziriyah. Wala yaqta'ul hurra illa al-imam aw naibuhu. Tidak boleh menjalankan hukum potong tangan kepada seseorang yang merdeka kecuali imam atau yang mewakilinya. Adapun seorang budak, bisa saja kalau terbukti mencuri dipotong tangannya oleh tuannya. Wala qat'a 'ala man intahaba aw ikhtalasa aw khana aw jahada. Tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang merampas. Jadi potong tangan itu khusus dalam kasus mencuri. Aw ikhtalas atau copet, itu nanti hukumannya lain lagi. Aw khan atau dia berkhianat, dikasih amanah lalu dia berkhianat, itu pun tidak dihukum hukuman potong tangan. Atau dia atau dalam kasus mengingkari, ya, pengingkaran terhadap harta. Ini para pemirsa Niaga TV yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah esok hari kita bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang begal, kutto at-turuk, orang yang menjegat manusia di jalan. Dan yang kedua insyaallah kita akan membahas tentang haddu asyurub, hukuman atas peminum minuman keras. Bagaimana nanti pandangan syariat tentang kasus-kasus tersebut, insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Dan alhamdulillah kita sudah mendekati bagian akhir dari kitab ini. Setelah kitab ini selesai, nanti kita tentunya akan membahas kitab yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, keikhlasan, istiqamah, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua, seperti biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya pertanyaannya belum ada. Ya, jadi kami mengajak semua pemirsa Niaga TV yang pagi hari ini menonton siaran ini untuk sama-sama kita menginformasikan, menyampaikan kepada kerabat, keluarga, dan yang lain-lain sebagainya untuk bisa men-setting ulang ya, untuk bisa mendapatkan apa namanya siaran Niaga TV di satelit SES-9 ya, KU Band. Dan juga atau biasa kita kenal dengan parabola kecil, para pemirsa Niaga TV ya. Dan juga pemirsa Niaga TV bisa mengikuti via YouTube ya. Dan juga insya Allah kedepannya bisa diikuti via apa namanya IconNet ya, via apa tuh internet yang produk dari IconNet, produk dari apa namanya perusahaan listrik negara. Ini barangkali sementara yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keikhlasan dan istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.